sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para ustazah, ibu-ibu sekalian, para santri, ada golongan minoritas, bapak-bapak, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-155. Nama kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib. 155. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Al-Juhaim Al-Ansari. Al-Ansari berarti dia orang Madinah. Kalau orang Makkah, muhajirin. Karena dia pindah dari Makkah ke Madinah. Ansar artinya penolong. Karena mereka menolong Nabi Muhammad SAW. Ansari artinya orang Madinah. Kecuali suami ibu. Kalau ada namanya Ansari, itu orang Pekanbaru. Radiyallahu an. Allah meridainya. Setiap disebut nama sahabat Nabi, radiyallahu an. Allah meridainya. Ridha artinya senantiasa dapat rahmat Allah. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli." Seandainya orang yang lewat di depan orang salat. Ada orang salat, kemudian dilewatinya di depan orang salat. Seandainya orang yang lewat di depan orang salat itu tahu dosanya, madza alaihi, apa dosanya melewati orang salat, lakana ayyaqifa 40, lebih baik dia tegak menunggu 40 tahun. Khairan lahu, lebih baik dari menunggu 40 tahun, min an yamurra baina yadayhi, daripada melewati orang salat. Jadi kalau nampak kita orang salat, maka kita tunggu. Tunggu sampai dia selesai baru lewat. Sebatas mana? Ada orang salat di sini. Ini tempat sujud. Lalu kemudian ibu mau lewat di sana. Apakah ditunggu? Ada motor mau lewat di situ. Apakah ditunggu selesai dia salat? Nanti dijelaskan. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Qala Abu Nadhar, la adri qala 40 yauman, apakah yang dimaksud 40 itu 40 hari, au syahran atau 40 bulan, au sanatan atau 40 tahun. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu orang selesai sholat daripada melewati orang sholat. Ibu, bapak, anak-anak yang sudah pernah melewati orang sholat, mudah-mudahan dosanya diampunkan Allah. Amin. Yang belum tahu, tak ada alasan, karena sekarang sudah tahu. Kalau ada orang sholat, tunggu sampai selesai. Wa akhrajahu al-Bazzar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Apa kata dia? La ayyakuma arba'ina kharifan. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 bulan, ada yang bilang 40 tahun. Ini lain bunyi teksnya. Arba'ina kharifan, 40 musim. Musim itu di Arab 4. Lila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita, musim dingin. Wassaif, musim panas. Syita, musim dingin. Soif, musim panas. Begitu keluar dari pengajian sampai ke rumah, lupa yang mana musim dingin, yang mana musim panas. Bagaimana cara mudah mengingatnya? Shhh, keluar air liur, musim dingin. Syita. Ila fihim rihlatash, musim dingin. Soif, tak keluar air liur, panas. Ada dua musim lagi. Musim robi. Robi artinya musim bunga. Satu musim lagi namanya kharif, musim gugur. Jadi kami waktu kuliah di Mesir, di Maroko, ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim bunga, musim gugur. Jadi orang-orang Mesir itu bertanya, kau tinggal di mana Abdul Somad? Aku di Indonesia. Berapa musim di sana? Oh, banyak kali. Musim durian, musim rambutan, musim asap. Jadi ini maksudnya, lebih baik tegak 40 kali musim gugur. Satu tahun sekali musim gugur. Jadi kalau 40 kali musim sama dengan 40 tahun. Artinya hadis ini redaksinya banyak, tapi substansinya, maknanya sama. Tidak boleh melewati orang sholat. Habis 155. Nanti kalau ada yang mengganjal di pikiran, tulis, kita bahas dalam tanya jawab. Saya selesaikan dulu, karena kalau diputus nanti tak selesai kitab nih. Dua kemungkinannya, kalau tak buku ini selesai, saya selesai. Sekarang 156. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa orang Arab ini pakai Abu, Abu, Abu, Abu? Karena tak boleh menyebut nama. Pantang menyebut nama orang. Sama juga kalau di Minangkabau atau di Melayu. Nan gadang indak disabui gala, nan kete indak disabui namo. Kalau di Bangkinang, nan godang indak disabui golau, nan koci, nan kete indak disabui namo. Yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Yang disebut nama itu biasanya anak kecil. Kalau orang sudah besar, pakai gelar. Kalau dia sudah jadi bapak-bapak, biasanya disebut nama anak pertamanya. Misalnya nama anaknya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad. Ibu juga saya yakin di sini begitu. Tak ada sebut nama, panggil mamanya si Anu. Nama anaknya siapa? Nama anaknya Tiara. Mama Tiara. Itu biasa, segan orang menyebut nama. Begitu juga nanti kalau orang Arab. Kenapa orang Arab itu pakai Abu? Karena segan menyebut nama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bapak Sa'id Al-Khudri. Radiyallahu anhu. Allah meridhai dia. Sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza shalla ahadukum, kalau kamu salat, ila syai'in yasturuhu minan nas. Kalau kamu salat kepada sesuatu yang membatasinya dari orang lain. Yang membatasi itu namanya sutrah. Jadi kalau kebetulan kita sholatnya di atas gurun pasir, maka sholatlah menghadap sutrah. Ada tombak, cucukkan tombak di depan, tusukkan tombak atau pedang. Mau sholat nih, kemana arah kiblat? Arah kiblat ke sana, maka tusukkanlah agak-agak setinggi betis, setinggi lutut ke depan. Kiblat pojok sana. Kemana kira arah sujud? Ah, letakkan. Itu namanya sutroh. Apa namanya? Sutroh. Jadi yang tak boleh lewat itu di mana? Tidak boleh lewat antara dia ke sutroh. Di sinilah yang orang tak boleh lalu lalang. Kalau di depan sutroh itu? Boleh. Itu makanya dianjurkan sholat di dekat dinding. Masuk kita ke masjid, jangan sholat di pangkal nih, nanti banyak orang berdosa lalu lalang. Dekatlah ke dinding, ke tiang dinding, arah kiblat sana, maju ke depan. Jadi sebetulnya sebaiknya kalau mau sholat itu datang sop pertama, karena orang sop pertama itu langsung ke dinding. Yang sop kedua, orang pertama itu jadi sutrah dia. Saya orang pertama, masuk ke sop pertama. Datang orang sop kedua, mana sutrah dia? Pundak orang belakang, inilah yang jadi sutrah dia. Ibu sop yang belakang. Ibu sop ketiga, sutrahnya. Kami yang sop pertama, ibu-ibu, Pak Ustadz, kan tak dekat dinding. Itu makanya jarak antara laki-laki perempuan itu dikasih pembatas. Masjid-masjid mesti punya pembatas. Supaya apa? Supaya jangan sampai bercampur laki-laki dan perempuan. Supaya jangan sampai orang lalu lalang di depan orang sholat. Fa'arada ahadun an yajtaza baina yadaihi. Kalau ada orang yang mau lewat di depannya, falyadfa' fi nahrihi. Sudah diletakkan begini sutra, lalu kemudian sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang mau lewat, lewat antara dia dengan sutra ini, falia defa, maka tolaklah. Tolak maksudnya pas dia kan, ah, gini kan. Belum salat. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsir. Ada orang mau lewat. Nanti ibu kalau umroh, kalau ke Makkah, ke Madinah, mengalami macam itu. Pas lewat, orang Indonesia tak tahu. Orang Indonesia karena tak mengaji, tak tahu. Pas salat gini, ada orang lewat, ada salaminya pula. Apa kabar? Orang itu mengulurkan tangan bukan mau minta salaman. Dia mau menyelamatkan kita supaya jangan sampai berdosa 40. Paham? Nanti kalian Ibu-ibu ini hanya sekedar pengajian. Beda sama kalian. Kalian membacakan kitab ini ke murid-murid kalian. Karena kalian santri, kalian jadi ustazah. Kalian habis khatam ini saya ijazahkan. Nah, kalian nanti pula membacakan. Murid kalian membacakan pula ke murid kalian. Murid kalian itu membacakan pula lagi. Sampai hari kiamat. Tak putus. Ibu, tak usah ajarkan. Untuk ibu aja cukup. Tapi kalau ibu mau mengajar, tak apa-apa juga. Tamu kita hari ini banyak. Bapak-bapak itu datang dari Jakarta. Jakarta itu jauh atau tak jauh? Jauh. Sekitar 7 jam 40 menit naik pesawat. Ada yang lebih jauh lagi. Ada ibu tamu kita dari Brunei Darussalam. Ada dari Jakarta ibu-ibu. Mereka besok mau berangkat ke Batu Tilam. Ada batu yang bentuknya macam tilam. Letaknya di tengah hutan. 2 jam dari Kuntu. Mau menengok air terjun. Syarat ke sana panjang ceritanya. Karena letaknya dalam hutan. Banyak harimau berkeliaran. Doakan kami keluar. Masuk ke dalam itu berat. Biar kami aja. Fa'in aba. Udah dikasih sutroh. Sholat kita. Diginikan tangan. Tetap juga dia lewat. Falyuqatilhu. Perangilah dia. Kenapa? Fa'innama huwa syaiton. Karena yang lewat itu berarti setan. Jadi kalau ditanya orang, pernah kau nengok setan? Enggak. Mudah kalau mau nengok setan. Pasang sutra, sholat kita. Ginikan tangan. Lewat juga dia, berarti dia? Setan. Berarti dia setan. Sahih tak hadis nih Pak Ustaz. Muttafaqun alaih. Kalau disebut muttafaqun alaih, apa arti muttafaqun alaih? Hah, udah berapa kali pertemuan hadis? Apa arti muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih. Disepakati kesohihannya. Apa artinya? Yang sepakat itu siapa? Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tulis. Muttafaqun alaih. Disepakati kesohihannya. Yang sepakat itu siapa? Sepakat itu biasanya kan 2 orang kan? Sepakat. Siapa yang sepakat? Yang sepakat itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Maka hadis itu disebut dengan muttafaqun alaih. Baru jumpa saya lagi nanti bulan September, pekan kedua. Saya sebulan sekali membacakan kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wal yadra'hu mastata'a. Arti wal yadra'hu sama. Katanya beda, maknanya sama. Wal yadra'hu artinya yadfa'hu, tolaklah. Lewat orang, tolak. Supaya jangan. Kalau jatuh dia Pak Ustaz? Ya salah dia. Apa dia lewat? Kalau mati dia Pak Ustaz? Tak pula ada orang mati kena tolak sikit. Lebay aja itu. Nenek-nenek tak tolaknya lagi jalan. Dia duduk aja tak lalu. Wa akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Majah. Nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Bi isnadin sahihin. Sahihin. Dengan sanad yang sahih. Min hadis Ibnu Umar. Dari hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Fa in aba, kalau dia tak mau, sudah dilarang, jangan kau lewat. Dia tetap juga melawan. Fal yuqatilhu, perangi dia. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama dia itu ada jin qarin. Setiap orang yang lahir ini diikuti jin. Nama jinnya jin qarin. Qarin itu yang selalu bersama dengan kita. Misalnya mati Ustaz Soman. Tiba-tiba ada orang di jalan Kamboja ini kerasukan. Pas ditanya, siapa kau? Aku Ustaz Abdul Soman. Itu yang masuk ke dia itu ruh Ustaz Abdul Soman apa jin Qarin? Jin. Jangan kalian bilang itu ruh Ustaz Soman. Ruh itu tidak gentayangan. Ruh itu sudah balik menghadap Allah SWT. Tak ada ruh gentayangan. Jadi yang masuk itu adalah jin. Karena ketika orang mati, jinnya tak mati. Jin itu umurnya panjang, 100.000 tahun. Hidup dia. Maka kalau dia Islam, baik tak mengganggu. Tapi kalau dia jahat, maka dia mengganggu, merasuki. Biasanya yang dirasukinya itu orang yang lemah iman, lemah mental, lemah ilmu, lemah badan. Letoy, lesu, loyo, lunglai. Makanya mesti banyak makan, banyak minum, sehat. Perempuan maaf-maaf cakap yang dalam keadaan hamil muda, atau sedang menstruasi halangan, atau sedang down, bulan tua, gaji belum turun, lemah depan pintu, berdatangan hantu setan. Makanya baca wirid. Anak-anak santri ini setiap habis sholat subuh membaca wirid. Sama habis maghrib, habis isya mau tidur malam. Mereka satu hari mengulang hafalan satu juz, dua juz. Jadi kalau ada yang mengganggu setan, kalau ada di antara ibu bapaknya diganggu setan, suruh kirim biar kami bacakan setiap subuh. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama dia berarti ada jin qarin. Itulah mengapa setiap anak yang lahir itu menangis. Kenapa anak yang baru lahir itu menangis? Dicucuk setan itu pusatnya. Anak baru lahir itu menangis, kecuali saya. Saya waktu lahir kata mak saya tak menangis, karena sakit. Sangka orang udah mati, udah beberapa lama barulah menangis. Tanya mak, saya kalau ceramah-ceramah nengok anak-anak kecil menangis, wah, saya tanya, apalah anak-anak itu menangis? Kau dulu lebih parah lagi. Berapa lama aku menangis mak? 7 bulan. Itulah maka suara saya menggelegar. Karena menangisnya 7 bulan. Anak saya tak menangis, ketawa aja. Siapapun jumpai ketawa. Asal jangan lapar. Sekarang kita masuk 157. Sampai jam berapa kita baca nih Pak Ustadz? Sampai 6:30. Dari jam 6:30 ke jam 6 kita jawab pertanyaan. Habis jam 6 pulang ke rumah masing-masing. Jangan ke rumah tetangga. 157. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Pemisah antara orang beriman dengan orang syirik dan kafir, pemisah antara perumahan Kamboja dengan perumahan Griya Purnama, pemisahnya adalah jalan raya. Pemisah antara orang beriman dan orang musyrik, orang kafir, pemisahnya satu. Apa itu? Meninggalkan sholat. Jadi siapa yang meninggalkan sholat berarti tak ada lagi pemisah. Siapa yang tidak sholat berarti kah? Mudah-mudahan suami ibu sholat. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, jangan pulang dari sini ibu ceramahi. Abang kafir sini sebentar. Ngamuklah dia. Ibu cakap aja lembut-lembut. Nanti malam pas mau tidur, "Bang, nanti kok abang masuk neraka gimana ya?" "Apa?" kata dia. "Tadi kami ngaji, katanya orang yang tak sholat itu kafir, Bang." Kalau tak berani ibu ngomong begitu, besok pagi sambil masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang. Dia tanya, "Kok nyindir aku ya?" "Enggak, abang aja yang sensitif belakangan ini." "Ustaz Somad, cemanalah nasib saya nih," kata ibu-ibu jamaah. "Kenapa bu, laki saya tak sembayang?" "Kenapa bisa ibu nikah sama laki tak sembahyang? Aku pun dulu tak sembahyang." Jadi tak selamanya orang ini baik dari kecil. Ada juga tak sembahyang, nikah sama orang tak sembahyang, tapi sesudah tua dia bertaubat. Jadi kalau ada suami ibu tak sholat, didoakan tiap malam, "Ya Allah bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hidayah." Kalau tak juga terbuka, bukakan pintu liang lahat. Jangan. Doakan yang baik, bah. Baik. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Kalau datang orang meminang anak gadis ibu, yang pertama kali tengok adalah sholat, bukan somat. Sholat tengok. Ustaz Somad, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya akan bahagia. Rasanya sekarang tak bahagia walaupun rumahnya besar, mobilnya mewah. Kenapa? Dia tak sembahyang. Gimana rasanya, Bu? Macam tidur sama babi hutan. Ustaz Somad, besok bisa kita ketemu di rumah makan? Acara apa? Ada yang mau saya tanyakan? Saya takut kena fitnah. Besok jumpanya di masjid. Datanglah ibu-ibu membawa anak gadis. Ini anaknya, Bu? Iya. Kerja di mana? Rumah sakit. Jadi maksud ibu ini apa maksudnya? Saya sangka mau menawarkan ke saya. Menantu saya ini tak sembahyang, Pak Ustaz. Pakai narkoba. Anak saya ini sekarang hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Jadi ibu kalau punya anak gadis, tengoklah menantu yang sholat. Soleh ya juga. Cara ngetesnya Pak Ustaz, suruh dia datang hari Jumat jam 12. Bisa kita ketemu di Mall SKA jam 12 hari Jumat? Kalau kata dia bisa, jangan terima. Berarti dia tak sembahyang. Tapi kalau kata dia, saya tidak bisa datang karena saya mesti menghadiri panggilan tak soman di Masjid An-Nur. Memang kau lah yang kami tunggu selama ini. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai karena sudah bocor. Nanti kita kasih soal baru. Tak bisa dibahas di sini. Kalau dicari laki yang kaya, hartanya akan hilang. Kalau dicari laki yang ganteng, rupa akan berubah. Kalau dicari laki yang bangsawan, berapa banyak orang bangsawan pangkatnya dicabut. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Tapi carilah yang sholat. Dibangunkannya ibu malam-malam tahajud. Dibimbingnya ibu dunia akhirat. Kami tak usah lagi ceramahi Pak Ustaz, dah terlambat. Anak-anak ibu. Jangan nanti datang laki-laki meminang anak ibu, ibu buka gorden. Ha, inilah dia bang yang kita tunggu-tunggu. Tengok mobilnya baru. Begitu seminggu anak dinikahkan, balik menangis berurai air mata. Oma. Pas ditanya, kenapa kau menangis? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka kita ini mau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Mudah-mudahan menantu-menantu ibu semuanya soleh-soleh. Ini kameramen ini belum nikah. Tapi harapan ibu sudah pupus karena dia sudah bertunangan. Tak lama lagi akan nikah. Hah? Kameramen ada dua kata Pak Haji. Pak Haji kok pandai lo memancing. Mancing dari air karuah namanya Pak Haji. Pak Haji kok presiden pedagang kaki lima se-Indonesia. Urang awak Pariaman nanggadang di Jakarta. Istrinya ado basamunya. Khusus datang ke Pekanbaru menghadiri pengajian Ustaz Somad setiap bulan sekali. Bayangkan jauhnya dia pengajian dari Jakarta, pakai tiket pesawat, bayar hotel dan lain sebagainya. Sampai mana tadi? Hilang pula. Gara-gara kameramen tadi. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Hanya ada dalam Muslim saja, tak ada dalam Bukhari. Tapi kalau ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Apa namanya? Muttafaqun alaihi. Disepakati. Yang sepakat itu siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan Imam S. Arifin. Itu penyanyi dangdut. Sekarang 158. An Buraidata, dari Buraidah radhiyallahu anhu. Allah meridai dia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara Allah dan manusia adalah sholat. Ibu dengan bapak ada perjanjian kan? Perjanjiannya akad nih, nikah. Perjanjian kita dengan PLN, kita pakai apinya, kita bayar. Perjanjian kita dengan Allah adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka kafir. Itu makanya kalau ada orang yang tak sholat, saya kalau di Ustaz Somad, tolong sholatkan jenazah ini, saya tanya dulu. Dia sholat apa tidak? Tak sholat, tak mau saya nyolatkannya. Cari ustaz lain. Dua kemungkinan orang yang tak sholat. Yang pertama dia ingkar. Kalau dia ingkar, dia kafir. Tapi kalau hanya sekedar malas, dia fasik. Fasik artinya melanggar perbuatan dosa dengan sengaja. Fasik namanya. Allah tak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Tapi kalau dia menantang, sholat itu buang-buang waktu aja. Enggak ada layak, enggak cocok lagi sholat zaman sekarang. Itu bukan fasik, tapi kafir. Nauzubillah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, nama kitabnya Sunan Abi Dawud. Wa Nasa'i, Imam Nasa'i, nama kitabnya Sunan Nasa'i. Wa Tirmidhi, Imam Tirmidhi, nama kitabnya Sunan Tirmidhi. Wa Sahahahu huwa wa Ibn Hibban, hadis ini disahihkan Imam Tirmidhi dan Ibn Hibban. Wal Hakim, Imam Al-Hakim juga mengatakan hadis ini sahih. Wa qala, kata Imam Al-Hakim, la na'arifu lahu illatan, hadis ini tidak ada cacatnya. Kalau tak ada cacatnya berarti hadis itu sahih, bukan salat. Qalal musannifu, penulis kitab ini berkata, zahaba jama'atun minas sahabati wat tabi'in, sekelompok sahabat Nabi dan tabi'in berpendapat, ila kufri man taraka shalah, siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Wa qala bihi minal fuqaha, di antara ahli fikih yang mengatakan orang yang meninggalkan salat itu kafir, yang pertama Imam An-Nakhai, yang kedua Imam Hakam bin Utaibah, yang ketiga Imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang keempat Imam Ahmad bin Ambal, yang kelima Imam Ishaq bin Rahawai. Wa aqulu wa ba'du Syafi'iyah, kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat orang yang tak sholat berarti kafir. Selamatkanlah Allah anak cucu kami supaya sholat, jangan sampai tak sembahyang. Saya dari kecil, mak saya orangnya tegas, wajib sembahyang. Kami dulu kalau tak sembahyang dibangunkan. Kadang bapaknya membangunkan anaknya sholat. Ayo sholat, sholat, sholat subuh, datang emaknya. Biarkanlah bang, ini kan tanggal merah. Mana pula ada tanggal merah, sholat. Sholat tak ada libur. Capek saya udah sholat nih, pausat, sholat, sholat, sholat. Kemana tahu ada anak, kemanakan suami, ibu. Apanya ini sholat, sholat terus, capek, kapan kita berhenti sholat? Tenang ya bang, malaikat maut udah di simpang panam. Kita sholat nih sebentar aja, cuman sampai mak mati. Mimdate mata ya bawati, mampus. Sudah mati nanti istirahatlah kita dari dunia ini. Yang sakit-sakit tenang, lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Jadi waktu kita hidup ini pendek, cuman dari azan ke solat. Azan ke solat itu cuman 5 menit. Begitulah waktu kita singkat di dunia ini. Sekejap, sebentar, semenit, sedetik, tak lama lagi akan datang waktunya sholat. 159. Dari Ummi Habibah. Kira-kira kalau Ummi Habibah itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Ustaz Somad kalau mengajar hadis itu periwayatnya laki-laki aja semua? Kenapa kami perempuan ini tak pernah disebut dalam hadis? Kau tak pernah pengajian. Kalau kau pernah pengajian waktu Ustaz Somad mengajar sore-sore bulan Agustus, pengajian Az-Zahra, disebutnya ada periwayat perempuan, namanya Ummu Habibah. Anak perempuannya namanya Habibah, maka dia dipanggil Ummu Habibah. Nama ibu itu Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah, nama-nama orang dulu. Ibu apa namanya? Bu Habibah. Bu apa namanya? Bu Ramlah. Bu apa namanya? Bu Khadijah. Bu apa namanya? Bu Fatimah. Bu apa namanya? Bu Aisyah. Nama orang sekarang, emak. Siapa namanya? Catherine. Lala ditengok, hidung pesek. Muka putih, tangan hitam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang meriwayatkan hadis ini mendengar langsung dari Nabi. Ini menunjukkan zaman Nabi perempuan itu belajar. Jadi kalau ada orang mengatakan perempuan tak boleh belajar, sumur, kasur, dapur, ini bukan orang Islam. Karena orang Islam belajar. Anak-anak perempuan kita belajar 3 tahun ngapal Quran, habis ngapal Quran baca kitab, habis itu punya keterampilan kuliner, jahit baju dan lain sebagainya. Setelah itu mereka kuliah 4 tahun, S1 siap jadi guru, buka tahfiz Quran, jadi dosen, lanjut kuliah. Amin ya rabbal. Amin. Jadi anak-anak ini adalah harapan calon ibu-ibu mertua. Amin. Ma min abdin muslimin, kalau ada seorang muslim, syaratnya muslim, yusalli lillahi ta'ala, solat karena lillahi ta'ala. Memangnya ada orang solat yang tidak lillah? Ada. Solat supaya ditengok mertua, solat supaya ditengok bini, solat supaya ditengok kamera streaming. Ma min muslimin, ma min abdin muslimin, kalau ada seorang hamba muslim, yusalli lillah, solat karena Allah ta'ala, fi kulli yaumin, setiap hari, isnatai ashrata rak'ah, 12 rakaat. Siapa yang solat tiap hari solat 12 rakaat, tatawu'an, solat sun, bukan solat wajib. Siapa yang solat tiap hari 12 rakaat, ghairi faridatin, bukan solat fardu, illa banallah lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Wa ashabus sunan, dan 4 ulama yang memiliki kitab sunan. Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah. Tulis kutub sittah. Kutub sittah. Kutub artinya kitab-kitab. Sittah artinya 6 kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling masyhur. Cara menghafalnya mudah. 2 jempol tengok sini. 2 ni sahih. Yang 4 ni sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Kalau sepakat Bukhari dan Muslim, apa nama istilahnya? Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. Yang 4 ni, yang pertama Abu, yang terakhir Ibnu. Cara mudah menghafal. Yang pertama Abu, yang terakhir Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Abu Daud, Ibnu Majah. Yang 2 di tengah Nasa'i, Tirmizi. Nasa'i, Tirmizi. 6 kitab. 2 sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. 4 yang atas Abu, yang bawah Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Yang tengah Nasa'i, Tirmizi. Sampai mati takkan lupa. Kalau begitu cara menghafal. Tapi kalau ngapalnya kacau, otak kita pun berkacau. Subah sebutkan 6 kutub sittah. 6 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang hadis. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Abu Ibnu, Abu Daud, Ibnu Majah. Yang tengah Nasa'i, Tirmizi. Enak jawab kalau rame-rame. Tak pun ingat, gerak-gerakkan aja mulut. Sendiri-sendiri bisa. Kencang kali kipas angin itu, hilang halaman. Wazadat Tirmizi, ditambah oleh Imam Tirmizi. Yang 12 rakaat itu mana-mana aja dia. Ini dia. Arba'an qabla zuhri. Arba'an sampai qabla, sebelum zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat. Rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat. Rakaataini qabla salatil ghada, 2 rakaat sebelum subuh. Kita hitung. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat semuanya? Saya ulang sekali lagi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat semuanya? 12 rakaat untuk booking satu tempat di surga. Itulah mengapa kita sebelum dan setelah. Ustaz Somad, kami tengok tak pernah qobliyah. Ustaz qobliyahnya di mana? Di kamar. Saya qobliyah di kamar. Habis itu baru saya datang ke aula, baru sholat dengan anak-anak. Habis itu baru ba'diyah. Jadi kalau ada nanti ibu tengok bapak-bapak orang setelah sholat, tak ada dia qobliyah, tak ada ba'diyah. Pas ditanya, kau tak masuk, tak mau punya rumah di surga? Aku di kaki limanya aja tak apa. Ini orang tidak seimbang. Dia kalau bangun rumah mau yang besar, mau yang cantik, ada kolamnya, ada tamannya, ada indah. Kalau mau makanan lengkap, ada dessertnya, ada snacknya, ada macam-macamnya. Tapi giliran sholat, yang pokok-pokok aja. Orang kalau cuma sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, isya 4 rakaat, tak pakai sunat. Itu sama macam orang makan nasi pakai kecap. Begitulah. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat sunat. Wa sahahu ma Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih. Wa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Wal Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Lakin lam yadhkuru raka'atayl isya. Tapi dia tidak menyebutkan 2 raka'an isya. Wa dhakaru badalahuma. Mereka menyebutkan 2 penggantinya, 2 raka'an sebelum asar. Wa kadza 'inda an-Nasa'i fi riwayatin, begitu juga menurut riwayat Imam Nasa'i. Warahu Ibnu Majah kat Tirmizi, begitu juga disuaikan Imam Ibnu Majah seperti riwayat Imam Tirmizi, hanya saja ada tambahan raka'ataini qabla az-zuhri wa raka'ataini qabla al-'asri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Yang saya sebutkan 12 yang disepakati tadi, itu disebut dengan sholat sunat rawatib sunat mu'akkad. Coba sebutkan sholat sunat rawatib mu'akkad. 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu namanya sholat sunat rawatib sunat mu'akkad. Sunat yang sangat ditekankan. Adapun yang hanya sholat sunat saja tidak mu'akkad, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Bisa dibedakan? Bisa. Yang mencatat, catat. Yang tak mencatat, tak perlu dicatat. Tinggal putar rekamannya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terakhir 160. An Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Raka'at al-fajri, 2 rakaat fajar. Yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar adalah qobliyah subuh. Ustaz Somad, ya rakaat fajar itu apa? Qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semua dunia, emas, perak, tembaga, mobil, rumah, beserta isinya, ada yang lebih baik. Apa itu? 2 rakaat qobliyah subuh. Dari diriwayatkan Muslim dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Aku lebih suka 2 rakaat qobliyah subuh daripada dunia ini semuanya, kata Nabi SAW. Kalau ibu terlambat bangun jam 5.30, orang di masjid musola sudah sunyi semua, sudah padam. Tak ada lagi suara. Apakah ibu langsung sholat subuh atau qobliyah subuh? Jangan langsung subuh, tetap qobliyah. Jangan langsung sholat subuh, qobliyah subuh dulu, walaupun bangunnya jam 5.30. Kalau bangun jam 8, Pak Ustaz, apa? Aku tidak bangun jam 8. Bagaimana kalau ibu pengajian Rabu subuh dengan Ustaz Somad di musola, tiba-tiba terdengar muazin. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Langsung ke masjid salat. Salat subuh. Kapan qobliyahnya? Qobliyahnya dilaksanakan setelah salat subuh. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Namanya apa? Qadha. Apa namanya? Qadha, bukan qobo. Itu cuci tangan. Qadha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qadha'an. Jangan diqadha di masjid. Nanti orang di masjid berbisik, salat apa dia itu? Sosek. Qadha-nya nanti di rumah. Aku kutengok kau sejak mengaji sama Ustaz Somad ni makin rajin. Teruskan ngaji. Itu yang saya mau. Saya tak mau ibu-ibu ni mengeluh. Ku tengok kau sejak ngaji sama Ustaz Somad ni makin banyak iuran. Ada iuran kuih kota, ada iuran jilbab, ada ibu ngaji di sini ada iuran? Tak mau saya memberatkan. Yang penting mengaji, mengaji, mengaji. Kita mau kampung kita ini menjadi kampung Quran. Apa cita-cita Ustaz Somad itu? Dia mau menjadikan kampung ini kampung Quran. Malam dari maghrib ke isya, anak-anak ketek mengaji. Tiap malam. Sore ba'da asar, ibu-ibu mengaji. Setiap Rabu subuh, musala, masjid, masjid. Rabu subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua mengaji. Anak-anak TK, SD, SMP. Nanti anak-anaknya habis SMP 3 tahun masuk SMA. TK, SD, SMP, SMA panjang umur, murah rezeki, ada duit. Doakan supaya bisa membuat sekolah S1. Tak ada alasan. Jadi masing-masing semua sudah ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, kami Pak Ustaz, nenek-nenek, gabungkan aja, terserah mau masuk TK, mau masuk terserah. Wa fi lafzin dalam satu lafaz, lam yakunin Nabi SAW ala syai'in minan nawafili asyaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Nabi tidak pernah meninggalkan solat sunat kecuali solat sunat. Tahajud juga. Tahajud dengan ini juga. Nabi tak pernah meninggalkan. Witir juga tak pernah. Termasuk solat-solat sunat yang tak ditinggalkan Nabi adalah solat sunat qabliyah subuh. Muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Disepakati kesohihannya. Yang sepakat itu dua orang imam. Siapa dia? Bukhari dan Muslim. Ingat sampai mati. Kita cukupkan sampai 160. Pertemuan akan datang, panjang umur sehat badan, kita akan masuk ke 161. Andai panjang umur, dapat pahala. Kalau tak panjang umur, mati dalam sebulan ini, tetap dapat pahala. Innamal amalu bin niat. Orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Pas jam 5:30. Sampai ke jam 6, kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Tak ada pertanyaan, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah perkataan orang pintar? Kenapa pakai istilah orang pintar? Dukun. Jangan pakai orang pintar. Bangga dia disebut orang pintar. Dukun. Kata dukun disuruhnya memindahkan makam karena kakak ipar saya tuh sakit panas perutnya. Karena ruh anak yang sudah gugur itu dimakamkan di pemakaman umum. Maka kata dukun itu pindahkan itu. Itulah menyebabkan perut kau itu panas. Dukun, untunglah kau hidup 2022. Kalau hidup kau zaman Umar bin Khattab, mati kau. Di zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun dirazia. Dukun-dukun ditangkap, kasih waktu bertobat 3 hari. Tangkap hari apa nih? Tangkap hari Jumat, kasih waktu 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. Senin sore habis asar tanya. Kau tobat? Iya, lepaskan. Kau tobat? Tidak. Pancung kepalanya. Dukun tuh halal darah. Masih ada orang sekarang masih percaya sama dukun. La ilaha illallah. Cinta ditolak, dukun bertindak. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah ingkar kepada Al-Qur'an. Yang datang ke dukun. Dukun itu pembohong, penipu. Dukun itu pakai bekawan sama hantu, sama setan, sama jin. Yang sudah sempat ke dukun, apa boleh buat? Bertaubat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Jangan ke dukun lagi. Ustaz pernah ke dukun? Pernah. Dukun apa? Dukun sunat. Apa boleh zakat harta kepada saudara sendiri yang tak mampu? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Adinda istriku, ini kukasih duit 2 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Siapa yang wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki? Pertama, bini. Yang kedua, anak. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, mertua kalau tak mampu. Maka kelima orang ini tak wajib, tidak boleh di zakat, tak boleh bayar zakat ke dia. Tapi kalau saudara kandung, boleh. Karena kita tak wajib menafkahi saudara kandung. Tapi kalau dia susah, kita tolong. Jadi kalau ada orang membayarkan zakat, hukumnya boleh. Suami tak boleh berzakat ke istri, karena istri itu wajib dinafkahi. Bagaimana kalau istrinya kaya, suaminya susah? Ibu bisnismen, rukunya 100 pintu. Pintunya aja. Kaya raya ibu, duitnya banyak, mobilnya mewah. Suaminya ini susah. Bolehkah ibu membayar zakat ke suami? Boleh. Karena suami tak wajib dinafkahi. Bang, ku tengok kau melarat betul, sini. Kau masuk dalam asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Kau masuk dalam fakir miskin, Bang. Nih. Tapi jangan kau macam-macam. Kalau sampai kau macam-macam. Jadi kaedahnya tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Paham? Jelas? Kalau ada orang bilang, Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas. Dua kemungkinan. Pertama, paketnya tak ada. Yang kedua, pokak. Apakah wajib anak bayi yang sudah meninggal diakikahkan? Mazhab paling tua, Hanafi. Nomor dua, Maliki. Nomor tiga, Syafi'i. Nomor empat, Hambali. Tulis, tak ingat. Pertama, Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Dua, Maliki, meninggal 179 Hijrah. Ketiga, Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Keempat, Hambali, meninggal 241 Hijrah. Jelas? Sepakat empat mazhab, tidak ada yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunat mu'akkad. Sama dengan yang 12 rokaan tadi. Yang paling tinggi, wajib. Di bawah wajib, sunat mu'akkad. Di bawah sunat mu'akkad, sunat. Paling tinggi, wajib. Di bawah wajib, sunat mu'akkad. Di bawah sunat mu'akkad, sunat. Apa hukum akikah? Sunat mu'akkad. Tak ada yang mengatakan wajib. Nah, apakah anak bayi yang sudah meninggal dunia? Jadi pertanyaannya bukan wajib. Boleh tak diakikahkan? Boleh. Baik sudah lewat 7 hari maupun waktu lahir langsung meninggal ataupun keguguran. Kalau mau diakikahkan hukumnya boleh. Terhitung sebagai sedekah. Akikah yang paling afdol itu mamin mauludin. Kullu mauludin rahinatun biakikatihi, setiap anak tergadai. Kalau ada cincin kita tergadai, ada duit kita tebus apa tidak? Kita tebus. Maka cara menebus anak, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wayusama, kasih nama yang bagus. Dikasihlah namanya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Hari ke-7 dipotongkan rambutnya, dikhitankan sekalian, dipotongkan kambing. Ada sampai ayamnya, ada sampai gulai kambingnya ke ibu? Ada yang sampai, ada yang tidak. Yang sampai sini, sini, belakang. Yang tak sampai, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti adiknya lahir, kita buat sekali lagi. Hari ke-7, tak ada duit hari ke-7. Hari ke-14, tak ada duit hari ke-14. Hari ke-21, tak ada duit hari ke-21. Tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, empat tahun, lima tahun, tujuh tahun, sepuluh tahun. Ustaz Somad, gimana kalau saya gabungkan aja anak saya ini akikahnya sekaligus sunat nanti tamat SD? Tanggung, Bu. Sekalian aja 3. Akikah, sunat, nikah. Itu namanya sekali dayung 3 pulau terlampaui. Ini kan syukur kepada Allah. Sudah diberi Allah anak. Yang diminta cuma satu ekor kambing perempuan, anak perempuan seekor kambing 2,5 juta. Kalau anak laki-laki cuma diminta 2 ekor 5 juta paling mahal. Itu pun kambing udah gemuk, hampir sebesar kambing, hampir sebesar lembu. Bayangkan orang yang mau punya anak, pengen punya anak, bayi tabung 100 juta bayi tabung. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini begitu mudahnya dia dapat anak. Maka bersyukur pada Allah dengan cara akikah. Bagaimana dengan kami ini Pak Ustadz, waktu kecil dulu tak diakikah, kan sekarang baru ada duit. Ibu kalau ada duit sekarang, besok beli kambing, insya Allah, besok saya tak bisa datang. Besok saya ke Batu Tilam, hari Senin lah buat, saya datang insya Allah. Tapi kami Pak Ustadz sudah tua, sudah 30, 40, 50. Boleh akikah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, boleh akikah untuk orang yang sudah dewasa. Tapi akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Tak cukur rambut pula. Buatlah macam anak Ustaz Somad kemarin, pakai kelapa digunting. Tak ayun marhaban ya Nur. Oh, sangka yang mau diayunnya anak, tengok buka nenek itu duduk. Ilaha illallah. Oh, khawatirnya tiang kau patah. Jangan ibu bayangkan nenek itu duduk tadi. Ketawa sendiri nanti. Syukran, Ustazah Silvi. Bagaimana kalau sholatnya tidak 5 waktu? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ini ibu, ini sebetulnya bukan mau bertanya. Ini menawar. Mau menawar. Tak ada tawar-menawar, bu. Tidak ada tawar-menawar, harga mati. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Laki-laki tambah satu lagi, Jumat. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak. Dari kecil ini dilonjak-lonjakkan dia. Dari kecil inilah bawa-bawakan dia mengaji sini. Dari kecil inilah bawa-bawakan dia ke surau. Nanti kalau sudah dia jadi buluh, buluh itu bisa dibentuk kalau dia masih putih rebung. Tapi kalau sudah jadi buluh bambu kuning, 2 kemungkinan. Kalau tidak, dia patah kepala awak pocah. Apakah sholat sunat safar itu dilaksanakan sebelum azan? Sholat sunat fajar dilaksanakan sebelum azan atau antara azan dan iqamah? Sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat ghadah, man sholal ghadah. Sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat ghadah, itu namanya beda, tapi isinya satu, qobliyah subuh. Setelah azan atau sebelum azan? Tidak ada qobliyah sebelum azan. Azan itu menunjukkan masuk waktu. Dari azan ke sholat ada qobliyahnya. Sebelum azan tak ada qobliyah. Maka qobliyah subuh dilaksanakan sebelum azan. Tapi kita di sini azan subuh 2 kali. 2 kali sini kan? Satu mungkin tengok dulu. Apalagi pas bulan puasa. Banyak kena prank. Azan yang kemana? Azan yang masuk waktu sholat subuh. Bukan yang jam 5 kurang 15. Yang jam 5 pas 15 kurang 5 itu. Itu azan itu baru qobliyah subuh. Jelas? Bolehkah tas jadi sutroh? Seelok-eloknya sutroh itu selutut. Tak juga ada, tak ada juga selutut. Tak ada tombak, tak ada tongkat, tak ada apapun, tak ada. Itu botol, agak tinggi sikit. Tak juga ada tas. Asal jangan barang-barang yang tak baik. Yang pula yang tak betul diletak situ. Nanti pas sholat senyum-senyum sendiri. Tak ada sama sekali, maka diletakkannya apa ya? Untuk menunjukkan bahwa dia sedang sholat dan tak boleh dilalui antara dia dengan itu. Hukum meletakkan sutroh itu apa? Nanti kalau ada orang, berjalan dia sedang sholat. Awalnya waktu dia sholat itu orang depan dia itu jadi sutroh. Tiba-tiba selesai sholat Jumat, pergi orang semua. Berjalan dia mendekati dinding, maka dia berpegang kepada mazhab. Sifat sholat Nabi Syekh Albani mengatakan sutrah hukumnya wajib. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan sutrah hukumnya sunat muakkad. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak pakai sutrah, sholatnya tetap sah. Tapi seelok-eloknya pakai sutrah. Benarkah umur lebih 40 tahun sulit untuk dapat hidayah? Nabi dapat wahyu umur 40. 40 adalah umur kematangan. Jadi siapa yang sudah 40 tak juga dekat ke Allah, dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Tapi hidayah terbuka bagi siapa saja. Sampai mau sakratul maut pun tetap dibukakan pintu hidayah. Mana dalilnya bahwa orang yang mau sakratul maut tetap dibukakan pintu hidayah? Orang yang sakit keras di ruang ICU, kalau mau mati, sunnah ditalkinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha. Itu menunjukkan hidayah tetap ada. Walaupun umurnya 100 tahun, dah mau mati. Nanti mana tahu ibu pergi ke rumah sakit umum, Arifin Ahmad, ada orang mau mati. Terus ibu disuruh minta, tolong bisikkan la ilaha Allah. Tidak, pintu hidayah sudah tertutup, mati ajalah. Tetap bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya sudah tak keluar lagi. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, la ilaha illallah. Jangan ganggu lagi, diam. Jangan meracau. Sampai kalau dia mengigau, meracau, kan orang mau mati itu macam-macam. Tiba-tiba dia nanya, berapa harga sawit? Cemana solar? Minyak goreng sudah turun belum? BLT gimana? Kalau dia meracau, ingatkan lagi. Satu orang aja mengingatkan. Yang pula ramai-ramai. Satu orang bisikkan, la ilaha illallah. Sampai akhirnya sakaratul maut, mati dalam keadaan la ilaha. Minal mahdi ilal lahdi. Bagaimana jika kita sholat, lewat di depan kita kucing? Sedang sholat, lewat kucing. Kata Nabi tidak apa-apa, karena kucing itu termasuk at-tawafuna wat-tawafat. Tawafun artinya binatang yang lalu-lalang. Lewat kucing. Kucing ini pun pas kita tak sholat, tak ada dia lewat. Sesat lewat pula, tak apa-apa. Pas kita sholat, lalu kucing, tak apa-apa. Bagaimana kalau kita sholat, anak kecil lewat? Nabi pernah sholat, sujudnya lama. Lama lah Nabi ini sholat. Sahabat heran, nyanyian turun wahyu. Begitu Allahu Akbar, rupanya cucunya naik ke tengkuk. Jadi anak kecil dibiasakan sholat sama kita, sholat sunat di rumah. Adapun ke masjid, tengok dulu. Anak yang belum mubayyiz, 5 tahun ke bawah, jangan bawa. Karena dikhawatirkan dia mengganggu orang. Bagaimana cara membedakannya? Kalau dikasih isyarat dia ikut, itu udah mumayis. Ribut dia. Shhh, diam dia, bawa lah. Tapi kalau kita gini kan, diginikannya pula apa? Jangan, berkelahi kita nanti di masjid. Begitu. Ada bapak-bapak tua, kacamata diletakkannya di kaki. Takut jatuh waktu ruku. Allahu Akbar. Begitu takbir, anak ini pun lari. Bapak ini takut kacanya kena pijak. Asal anak ini lewat, baik katanya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak wa angkor. Berkelahi dalam masjid. Tapi jangan sampai mengamuk anak dibawa ke masjid. Jangan sampai anak-anak ini dibawa naik darah tinggi saya. Kalau di masjid masih ada anak-anak, insya Allah masjid masih tetap ramai ke depan. Tapi kalau masjid sudah tak ada lagi anak-anak, na'uzubillah. Dikhawatirkan masjid itu hilang dari muka bumi. Maka saya tak pernah marah ke anak-anak di masjid. Karena anak-anak itu yang akan melanjutkan sholat berjamaah. Betul? Apa hukum orang melewati orang sedang sholat di Makkah? Darurat. Laki-laki dengan perempuan sholat bersentuhan batal apa batal? Batal. Tapi kalau sedang tawaf, darurat. Di Makkah orang, hukum Makkah tak bisa dibawa ke musholla kita. Hukum di Masjidil Haram tak bisa dibawa, karena di situ darurat tingkat tinggi. 4,7 juta orang berkumpul di tempat yang sama dari seluruh penjuru dunia. Kalau mampu, tunggu. Kalau tak mampu, maafu anhu, termaafkan. Pertanyaan ini bagus. Karena mana tahu sampai di Makkah nanti. Amin ya Rabbal. Apakah ada kewajiban suami terhadap saudara perempuannya jika orang tuanya sudah meninggal dunia? Ibu perempuan kan? Tak ada perempuan jadi-jadian. Wali ibu pertama ayah, yang kedua datuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, Yang keenam, adik ayah. Bisa diulang sekali lagi? Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ini pertanyaannya, apakah ada kewajiban suami terhadap saudara perempuannya? Ibu punya suami, suami ibu ngurus adiknya, lalu ibu marah. Kenapa abang ngurus adik abang? Ibu salah total. Karena suami ibu adalah wali. Itulah pentingnya mencari istri yang mengaji. Adik abang itu sudah besar, untuk apa abang ngurus? Aku walinya, bodoh. Kau kenapa tak mengaji? Apakah ada sholat pengganti yang pernah kita tinggalkan dulu, Pak Ustaz? Sholat yang ditinggalkan dulu wajib diganti. Sepakat empat mazhab. Mazhab paling tua? Nomor dua? Nomor tiga? Nomor empat? Sepakat empat mazhab sholat yang ditinggalkan setelah akil baligh. Waktu anak-anak anda. Setelah akil baligh sampai taubat wajib diganti. Cara menggantinya? Selesai satu sholat maghrib nanti, sholat lagi qadha. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin qada'an. Habis insya' qada'. Satu sholat, satu setelah qada'. Satu sholat, satu qada'. Jangan gara-gara ini ibu besok ambil cuti sebulan mau qada'. Satu sholat, satu kali setelah fardu. Sampai berapa lama ditinggalkan? Aku meninggalkan sholat ini Pak Ustaz kemarin waktu stres sekali, susah kali. Berapa lama? Setahun, ganti setahun. Kamu? Saya sholat baru kemarin Pak Ustaz. Umur berapa? 40. Mulai wajib sholat, 10. Berarti 30 tahun. Qadha 2022, lunas 2053. Bagaimana cara menghilangkan, membersihkan diri dari yang haram yang telah termakan dan terpakai? Karena yang haram termakan, apa sholat dan ibadahnya diterima? Kalau terkait dengan manusia, bayar, cari ahli warisnya. Saya ada utang sama si Pulan. Berapa? 100.000. Tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 itu berapa gram emas? 1 gram. Berarti tahun 2022, 1 gram itu tidak ditengok 100.000-nya, tapi ditengok harga emas sekarang. Berarti sekarang sudah 1 juta. Bayarkan. Ahli warisnya tak ada. Sudah dicari? Sudah tak ada. Serahkan lembaga yang dinikmati orang banyak. Serahkan ke musola belakang. Biar dibuatkan WC, atap, kosen, pintu. Serahkan ke fakir miskin, anak yatim, dan duafa. Begitu cara membayarnya. Kalau terkait dengan manusia, kalau terkait dengan Allah SWT, cukup dengan sholat sunat tau. Kertas terakhir, apakah daging kurban harus habis langsung dimakan, atau boleh seminggu, sebulan, atau setahun baru dimakan? Hadis yang pertama, kulu waddakhiru, makan, simpan. Hadis yang kedua mengatakan la tadakhiru, jangan disimpan. Bingung orang baca hadis ini. Nabinya berapa orang? Satu Nabi Muhammad. Satu mengatakan simpan, satu mengatakan jangan disimpan. Setelah diteliti dalam ilmu hadis, ada satu pembahasan namanya mukhtalaful hadis, hadis yang kontradiktif. Ternyata hadis yang mengatakan jangan disimpan ketika masa paceklik, kemarau panjang, orang susah, tak boleh menyimpan, bagi makan semua. Kapan Nabi mengatakan boleh disimpan? Ketika sedang tenang, adam, ayam, tentram, banyak, maka boleh disimpan. Kira-kira kalau tahun 2022 boleh disimpan? Boleh. Tapi jangan pula sampai kulkas seminggu tak bisa tutup. Asal ditutup, kelepak kaki kambing menyipak. Satu kupon cukup lah. Saya kalau saya peturunkan masjid-masjid yang menelpon, Assalamualaikum Ustaz Samad. Waalaikumsalam. Ini ada satu jatah Ustaz, satu kupon. Ini satu kupon. Bagikan aja lah untuk kalian sana. Aku pun tak termakan-makan. Anak santri Pak Ustaz? Ada. Ibu? Satu, dua, tiga. Ada dapat? Alhamdulillah dapat. Ada orang ngirim sapi, dapat. Kami? Tak ada pula kami simpan. Tak usah kita bagi ibu-ibu ini. Kita simpan aja sampai tahun depan. Tak ada. Kita bagi. Rezeki dari Allah SWT. Sama-sama kita makan. Sikit tanda teringat, banyak makan sendiri. Betul. Mudah-mudahan kita diridhai Allah SWT. Mudah-mudahan ibu, anak-anak semua selalu istiqomah iman dan Islam. Dikasih kita kesempatan sehat untuk beramal soleh, selalu bersilaturahim. Jangan sampai buat dosa, tak tahu kita tak kapan mati menghadap Allah. ala hadzihi niyyah untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, wa ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Sabitna alal iman wal islam, kokohkan kami dalam iman dan islam. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi, dari hasad dan dengki. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihina wa salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga mereka dari perbuatan maksiat, zina, narkoba, LGBT, segala perbuatan yang kau larang, ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal sampai yang keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.